barang dalam waktu tempo yang bisa disifati dalam sebuah tanggungan atau jaminan dengan memberikan harga atau barangan di depan, di muka. Dengan memberikan harga atau ya bayaran di muka. Itu sistem salam. Barakallahu. Jadi sistem salam itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seseorang menyerahkan ya, seseorang menyerahkan uang di muka. Ya, misalkan saya pesan pada si A. Barakallahu'alaikum. Pesan beras. Ya. Kita mendatangi si A, saya pesan beras. Langsung bayar uang di muka, bukan DP. Bukan. Ya, misalkan harganya 25 kilo, barakallahu'alaikum. 200 ribu. Langsung, ya. Saya pesan beras 25 kilo. Sifatnya yang ini. Ukurannya segini, waktunya segini. Barakallahu fikum. Memberi, ya, harga atau bayar di muka. Langsung lunas. Tapi barangnya belum diantar. Maka ini sistem salam. Barakallahu. Kalau ternyata ketika barangnya dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan pada sifatnya, waktunya, harganya, ya mintanya cap lele, barakallahu, dikasih cap mujair. Kemudian agak jelek, tidak seperti yang dia inginkan, misalkan. Ukurannya juga tidak 25 kilo, tapi 10 kilo, misalkan. Maka itu terjadi hak khiyar. Terserah pembeli. Pembeli mau ngalah lanjut, atau tidak jadi, karena tidak sesuai, maka uang kembali penuh 100%. Karena bukan DP, itu sistem salam. Dan ingat, barang yang dibayarkan ini, uang yang dibayarkan atau barang yang dibayarkan di muka, bukan uang atau bukan barang yang terkena ya dalam atau termasuk barang riba asnafiyah. Seperti emas. Dia bayarnya dengan emas. Ini tak kasih 2 gram. Nah, nanti berasnya di store. Tak kasih setengah gram. Tidak boleh. Emas, perak, seperti yang sebelumnya saya bilang. Ya, barakallahu. Dan lain-lain. Jadi, ini jual-beli sistem salam. Yakni, sistem salam jual-beli. Ya. Sebuah barang atau menjual sebuah barang dalam waktu tempo dengan sifat yang jelas ya dalam sebuah tanggungan dengan memberikan harga atau pembayaran di muka. Ini jual beli sistem salam dan ini boleh dalam Islam. Dalilu masru'iyatihi, dalil disyariatkannya, diperbolehkannya sistem salam. Kata penulis, wahuwa masru'un, hal itu disyariatkan. Dalilnya adalah fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qadima Rasulullah alaihi salatu wassalam al-Madinah. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah tiba di Madinah. Wahuwa yuslifuna fit timar as-sanah wasanatain, dan beliau pernah memesan pesan buah-buahan dalam waktu tempo 1 tahun dan juga pernah 2 tahun. Faqala, maka Nabi menjelaskan tentang sistem salam atau sistem salaf. Man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa wasnin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata Nabi, barang siapa yang memesan sebuah barang, maka hendaknya ketika dia memesan, atau maka pesanlah pada barang yang takarannya jelas dan timbangannya jelas dan waktu temponya juga jelas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sabda Nabi ini menunjukkan yang namanya sistem salam harus jelas takarannya. Itu kalau ditakar. Atau jelas timbangannya kalau sesuatu ditimbang. Dan waktunya adalah tempo. Kalau bukan tempo, langsung ya dan biadin, serah terima di tempat, bukan sistem salam namanya. Barakallahu'alaikum. Jadi harus jelas. Misalkan saya datang kepada warung atau toko A, saya pesan, ya, saya mau pesan beras 1 ton, mereknya ini, ya, bisa tidak diantar pada tanggal sekian jam sekian. Terus penjualnya bilang, ya bisa diantar, tapi waktunya belum tahu. Nah ini belum bisa, barakallahu. Maka jangan diteruskan. Waktu harus sesuai kesepakatan. Kapan datangnya, barakallahu. Kemudian ukurannya berapa? Ya, misalkan saya pesan ya beras 1 juta, dapat berapa? Terus dia masih, oh nanti tunggu dulu ya, tunggu nanti saya kabari kalau sudah ingin saya atau mendekati waktu saya antar, nanti saya kabari dapat berapa kilo. Seperti ini barakafikum, tidak boleh, ya tidak boleh. Maka harus jelas pada ukurannya, takarannya, ya, kemudian waktunya, harganya, barakafikum. Al-hikmah min masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya sistem salam, diperbolehkannya sistem salam atau sistem salaf. Wa ajazathu syari'atul islamiyah tawsi'an ala afrodiha. Syariat Islam membolehkan sistem salam dengan pembolehan yang luas, berdasarkan sistem-sistemnya atau berdasarkan pribadi-pribadinya. Macam-macam. Fal muzari' masalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Maka terkadang seorang petani, kenapa kok ada sistem salam? Ya, karena terkadang seorang petani tidak memiliki modal, ya, untuk mengurusi perbaikan sawahnya dan cocok tanamnya. Maka butuh modal. Kalau ada yang pakai sistem salam, nah, uangnya tadi dipakai untuk modal, ya, untuk memperbaiki atau untuk mupuk. Tapi nanti waktunya pas, perkiraan segini. Pastikan bulan ini, ya, atau barakafikum sebentar lagi sudah panen, ya, tapi butuh untuk menggaji karyawan, dia tidak punya uang. Barakallahu fikum. Maka pakai sistem salam. Ya, datang orang yang kaya, ya, saya ingin beli kurma ini. Ya, kapan kira-kira panen? Ya, insya Allah panennya 2 minggu lagi, Pak. Saya ini tidak punya uang untuk mencari orang, ya, saya pekerjakan sebagai pemetik atau pemanennya. Ya sudah, saya jual dengan saya beli dengan sistem salam. Ya, segini 2 kilo atau 3 kilo atau setengah ton berkafikum. Yang seperti ini kurmanya ada tidak? Oh, ada. Diantar ke rumah jam segini hari ini. Ya sudah. Sepakati, ya sudah. Ternyata diantar waktunya sudah sepakati, barakallahu'alaikum. Tidak sesuai dengan waktu ternyata. Besoknya molor lagi. Maka boleh ya, dibatalkan dan uang kembali 100%. Boleh. Tapi hak khiyar. Kalau pembelinya, ya wis kasihan, tidak apa-apa. Nah, tidak masalah, tidak ada riba. Barakallahu'alaikum. Tidak ada riba. Beda dengan jual beli barang-barang yang terkena ya asnaf ribawiyah. Tidak bisa kemudian ya wis kasihan untuk kamu saja ya tukar tadi tukar uang 10 ribuan ya tapi yang 2 ribu saya cuma 9 ribu yang 1 ribu buat kamu. Tidak bisa. Wala yajidu man yakriduhu. Dan terkadang seorang petani tidak mendapati orang yang bisa meminjami uang untuk membenahi tanah atau untuk memanen atau untuk barakafikum memupuk, menanam. Fa'ubiha lahus salam hatta la yafutuhu maslahatun istimari ardihi. Maka diperbolehkan baginya melakukan sistem salam dengan orang lain sehingga kemaslahatan ya untuk membuahi, mengairi ya tanahnya, sawahnya itu tidak terluput ya, barakallahu tidak gagal. Jadi di antara hikmah sistem salam itu membantu penjual. Barakahikum. Sistem salam membantu penjual. Dan sistem salam ini bukan pada orang yang tidak memiliki barang sama sekali, bukan. Misalkan, ya, ada orang si A bilang ke si B, si B ini, ya, tidak memiliki barang. Barakahikum. Jadi saya mendatangi si B. Baik si B. Saya beli ke kamu ya buah jeruk dengan sifat ini harga segini ya, ukurannya sekian kilo. Akhirnya ya sudah. Dia tidak memiliki, akhirnya dia pergi ke pasar. Nyari yang biar dapat keuntungan, nyari lebih murah, enggak dapat. Diantar nanti sore, ditunggu sampai sore mana, masa nggak dapat. Bukan seperti ini sistem salam. Ya, tapi dia adalah memiliki sebuah usaha seperti itu sebelumnya. Kalau dia barakafikum sistem salam pada ya mungkin kurma atau pohon atau tanaman-tanaman yang lain, buah-buahan barakafikum, maka seperti ini boleh. Jadi uang dari sistem salam tadi dipakai untuk pembibitan berikutnya atau untuk menggaji karyawan ya, pengairan barakallahu untuk membantu. Ini sistem salam. Kemudian masalah yang kedua. Al mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Fi syurutihi, terkait syarat-syarat jual beli sistem salam. Assalamu naw'un min anwa'il bay'. Sistem salam merupakan satu jenis dari jenis-jenis jual beli. Ya, ada jenis jual beli sistem salam, ada juga jenis jual beli yang lain seperti urbun. Jual beli sistem urbun, ain ro, ba, urbun, itu jual beli pakai DP. Ya, barakallahu. Ketika barangnya ada, maka dia tinggal melunasi. Kalau barangnya tidak ada, barakallahu, maka kembali DP-nya 100%. Kalau ya di tengah-tengah ketika dia ngasih DP sedang ada perjalanan ya barangnya ditransfer, barakallahu, lalu pembeli menggagalkan, maka DP ini menjadi hak penjual, hangus bagi pembeli. Ini urbun, maka boleh, bukan riba, barakallahu. Kalau salam tadi uangnya penuh. Nah, oleh karena itu kan di sini terkadang ada majalah asyariah dijual. Ya, mau pesan ke Pak Cip, Abu Faruk, saya pesan majalah syariah bulan depan. Barakallahu. Boleh pakai DP. Boleh langsung sistem salam, uangnya segini. Berapa biasanya? 16.000, langsung 16.000. Tapi enggak mungkin lu, kok datangnya yang seri tentang khawarij, saya mintanya tentang pernikahan. Oh ya enggak bisa, itu kan sesuai dengan sana. Tapi biasanya tidak dipermasalahkan. Tapi kalau saya pesan dalam keadaan tidak DP, bukan salam, tapi langsung ditulis. Nah ini sebaiknya dihindari. Tapi kalau lebih selamat, tolong kabari saya kalau sudah datang. Tapi belum masih uang, itu lebih selamat. Itu ya mufaraknya. Tapi kalau langsung ngasih DP, ya itu boleh, atau ngasih uang penuh, ini sistem salam. Tapi seringnya sistem salam ini pada sesuatu yang dimakan, seringnya. Persyaratan sistem salam ya. Walidzalika yustaratu li sihhatis syurut al-mutaqaddima fi 'aqdil bai' wa yudhafu 'alaiha al-ati. Dan oleh karena itu dipersyaratkan untuk sahnya syarat-syarat yang telah lalu pada akad jual beli, ya disandarkan pada akad jual beli juga sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, ayyakuna al-muslimu fihi mimma yakun mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw wajanin aw wasnin aw zar'in hatta la yu'di ila tanazu'. Hendaknya barang yang dijadikan, yang dijual belikan dengan sistem salam, itu merupakan barang yang bisa ditentukan sifat-sifatnya. Ya, baik dengan takaran atau timbangan atau ukuran, sehingga tidak menjurus, tidak menyebabkan adanya perselisihan. Barakallahu. Jadi barang yang dijual belikan itu merupakan barang yang bisa ditentukan sifatnya, ya baik dengan takaran atau timbangan atau ukuran yang lain, sehingga tidak menjurus, tidak menyebabkan adanya perselisihan. Kalau tidak bisa disifatkan, maka tidak boleh. Barakallahu. Ya, tidak boleh. tsani yang kedua, ma'rifatu qadril muslim fihi bimi'yarihi syar'i, mengetahui ukuran barang yang dijual belikan dengan sistem salam dengan ukuran yang standar yang syar'i. Fala yasihhu fi makilin wajnan wala fi mauzunin kailan, maka tidak sah pada barang yang ditakar, namun ketika dia itu ya menentukan bukan ditakar tapi pakai ditimbang, atau pada barang yang seharusnya ditimbang malah pakai takaran, maka ini tidak sah. Barakallahu'alaikum. Misalkan di Jawa Timur ya, itu kalau beli beras biasanya ditimbang. Yang namanya timbangan itu ada sisi berat ya, pada dua sisi. Ya, salah satunya, maka barakallahu'alaikum akan diketahui. Kalau setara berarti segitulah ya berat dari barang yang ditimbang. Ada dua daun timbangan. Kalau takar itu dengan tangan atau dengan gayung, barakallahu'alaikum. Ketika di Jawa Timur itu beras ditimbang, ya, maka ketika ada orang beli beras dengan sistem salam, ya jangan ditakar, ya, maka akan timbul tanazu. Beda dengan di Jawa Barat sebagian itu, barakallahu'alaikum, Sukabumi atau yang lainnya, mau zakat terkadang beli beras untuk zakat 3 kilo itu repot, ditakar, ini berapa kilo enggak tahu, pokoknya segini biasanya. Nah ini barakallahu'alaikum, maka paling tidak kita mengerti kalau pakai takar itu ya mungkin pakai kaleng itu kira-kira berapa kilo barakallahu'alaikum. Maka sesuatu yang secara keumuman di tengah-tengah masyarakat, hal itu ditimbang, ya jangan ditakar. Kalau itu ditakar, jangan ditimbang. Barakallahu'alaikum. Jadi seperti itu. Asalis yang ketiga, ayat kuro jinsal musallam fi, atau jinsal muslam fi, wa naw'ahu bisifatihi al-mumayyizah lahu, menyebutkan jenis barang yang dijadikan sebagai ya jual beli sistem salam, jenisnya apa disebutkan. Tidak bisa kemudian saya pesan ini, pesan ya yang paling tidak nanti untuk 2 hari lagi snack ya untuk acara pernikahan. Oh gitu, ya wes. Tanggal berapa? 2 hari lagi, jam segini ya, ya. Tidak disebutkan, sampai disebutkan tuh, lo kok menyok? Uang pinginnya brownies, uangnya lumayan ini 5 juta kok dapat menyok. Nah ini makanya ya harus disebutkan jenisnya apa. Pengen dapat pentol malah berkopikum cireng ya, cimol goreng. Wa nau'ahu, jenis dan berkopikum nau', ini sama dengan jenis, hampir sama ya, macam-macamnya seperti apa, dengan sifat-sifat yang paten itu harus disebutkan, baik dari pemesan, pembeli, paten. Saya pesan ya yang bagus, tidak bau ya, merek ini ya, kemudian harganya berapa dulu disepakati, ya sudah, kemudian diantar ke rumah, ya barangnya ada hari segini, bisa, oh ya bisa, ya udah, harus paten. Tidak boleh kemudian dari pihak penjual, oh nanti nunggu anu dulu, nunggu konfirmasi berikutnya, ya. Biasanya orang beli pesan keramik, ya, pesan keramik datang ke toko, ya, bangunan, beli keramik merek ini yang seperti ini, oh ya seperti ini, warnanya seperti ini, ya, ditunjukkan buku, ya, buku tentang gambar-gambar keramik yang dijual oleh toko bangunan tersebut. Berapa box, berapa kotak? 5 misalkan. Harganya berapa? Segini. Barokahukum. Warnanya yang ini, yang model nomor ini. Ya, sudah. Kapan diantar bisanya? 3 hari lagi. Oh ya, sudah, sepakati. Uang langsung di muka. Lunas. Ini sistem salam. Sudah sampai 3 hari, molor. Ditelepon. Sudah masuk hari keempat. Gimana ini? Oh ini maaf ada keterlambatan. Nah, kita boleh menggagalkan. Uangnya kembali 100%. Karena dari awal kita bilang ini sistem salam ya. Kalau nanti gagal ya, berarti uangnya kembali ya. Oh iya kembali. Maksudnya gagal karena pihak penjual tidak bisa ya memenuhi keinginan pembeli. Barokah. Tapi kalau pembelinya bersabar, maka tidak mengapa, tidak riba. Boleh-boleh saja. Barakallahu. Kalau DP, nanti pelunasannya ketika sudah sampai. Nah, belum nyampe dibatalkan karena mungkin dia ngelirik keramik temannya yang lebih bagus. Ingin yang seperti itu. Dibatalkan, maka DP-nya milik hak penjual. Hangus bagi pembeli. Barakallahu. Yang keempat, ayyakuna dainan fid dhimmah. Hendaknya hutang tersebut masih dalam tanggungan. Ya. Jadi penjual ya, yang menerima uang di muka oleh pihak pembeli yang menggunakan sistem salam, ya itu kan sedang hutang barang untuk diantarkan kepada pembeli. Nah itu masih dalam batas ada tanggungan. Kalau sudah lewat, sudah ditaruh klik, maka tidak ada hutang lagi, sudah selesai, tidak ada tanggungan lagi. Yang kelima, ayyakuna mu'ajjalan, sifatnya tempo. Maka itu disebut sistem salam, tempo. Kalau langsung ya dan dia di serah terima di tempat, itu bukan sistem salam namanya. Yang keenam, ayyakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan fit tarafain. Hendaknya waktu tempo yang disepakati oleh kedua pihak itu benar-benar diketahui ya, dan benar-benar ya disepakati waktunya. Jadi kedua belah pihak sepakat waktunya kapan. Gak bisa dari awal saja sudah berselisih. Wah, iya nek iso pak, nek gak iso. Ya wis pokoknya kudu iso ya, ya wis insya Allah. Tapi kok era iso, ya wis gak mau tahu, wis pokoknya kudu iso. Nah, ini gak bisa sebut sistem salam. Ya, barokah. Ketika waktu tempo itu diketahui, dibatasi segini, sudah disepakati ternyata tidak sampai barangnya, maka barokah hukum boleh kemudian membatalkan. Tapi kalau ternyata sudah berangkat karena ada macet, qadarullah ada macet, ya maka hendaknya kita sebagai pembeli ya memberi udzur kalau memang mau memberi udzur. Yang ketujuh, ayat bidat samanu kamilan atau ayat bidat samana kamilan makluman di majlisil akdi qabla taqarrutihima, menyerahkan barang atau bayaran secara sempurna dan diketahui pembayarannya tadi berapa banyaknya di majelis akad, di tempat akad sebelum keduanya berpisah. Barakallahu. Maka itu disebut sistem salam. Tapi kalau nanti bayarnya ya saya mau ke bank dulu atau ke ATM dulu, bukan sistem salam itu. Ya, bukan sistem salam. Barakallahu. Jadi sistem salam itu ketika dia pesan, ya, maka uangnya langsung diterima oleh pihak penjual. Ya, diterima sebelum keduanya berpisah. Dan jelas berapa, sesuai enggak dengan harga yang disepakati. Harus jelas. Barakallahu. Kalau dia bayar dengan dolar, penjualnya enggak tahu sekarang ini 1 dolar berapa rupiah. Enggak jelas. Maka barakallahu'alaikum, sistem salamnya ini juga tidak sah. Yang kedelapan, kaunul muslimi fihi mimma yaglibu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi fa in lam yakun mawjudan karrutab fi syita lam yasih li'annahu gharar. Yang kedelapan, keadaan barang yang dijual belikan dengan sistem salam merupakan barang yang secara keumuman, secara dominan barang tersebut itu ada wujudnya ketika tiba waktu tempo. Ya, benar-benar bisa dipastikan. Kalau tidak, ya barakallahu fikum, jangan berharap. Misalkan seseorang pesan buah yang buah tersebut hanya ada di musim panas, atau pesan buah yang buah tersebut hanya ada di musim dingin. Ketika musim panas dia minta buah musim dingin, ketika musim dingin dia minta buah musim panas. Barakallahu. Jadi barang yang dijadikan sebagai jual beli sistem salam itu benar-benar ya bisa dipastikan wujudnya itu ada ketika jatuh tempo sudah tiba. Saya pesan jagung manis dalam keadaan belum musim hujan, masih kemarau. Secara keumuman di tempat itu baru menanam jagung ketika awal musim hujan atau pengairan barakafikum lancar. Ternyata pengairan tidak ada, sudah pesan. Dalam keadaan petaninya belum bisa memastikan 100% karena air pun, jangankan air itu pengairan, ya wudu saja tayamum. Barakallahu. Sehingga ya barang tersebut yang secara dominan ya itu dipastikan bisa ada ketika tiba jatuh apa waktu tempo, sehingga barang tersebut bisa diserah terimakan di awal waktu. Fa in lam yakun maujudan, kalau ternyata pada waktu yang sudah dijanjikan itu tidak berwujud, karutop fisita, seperti ada orang mesan kurma basah di musim dingin. Kalau di Arab musim dingin itu kurmanya bukan kurma basah, kurma kering, tamer. Barakallahu. Kalau tidak ada wujudnya, maka lam yasih, tidak sah jual belinya, maka boleh dibatalkan. Kenapa? Li'annahu ghoror, karena padanya ada unsur ghoror, sesuatu yang belum diketahui. Ya, maka bisa rugi, bisa tidak. Barakallahu, itu unsur ghoror. Barakallahu. Misalkan kita datang ke seorang nelayan, saya pesan ya sirip hiu untuk sop, ya berapa itu? Ada sop sirip hiu? Ada. Kalau di Tuban tidak ada ya? Tidak ada. Berapa itu? Nah, nelayannya tadi ya karena nggak punya. Seperti ternak hiu, barakofikum, harus nangkap. Maka seperti ini karena tidak dipastikan, ya, belum bisa dipastikan, ada untung atau rugi, ada goror padanya, maka tidak boleh. Barakofikum. Maka ini, ya, jual beli sistem salah. Wallahu ta'ala bisawab, naktahi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.